dan terus ku tiba, mengerti pada yang tiba. Andainya tembok pemisah teguh berdiri melerai kita, pasrahku padanya. Kiranya kita terluka menempuhi ona pecinta, kasih siapakah Terima kasih.